ada dua syarat yang perlu diketahui agar kata tersebut tetap keadaannya menjadi mamnu' minas sharaf. Nah, inilah yang disebutkan syurutu al-mamnu' minas sharaf. Syarat-syarat mamnu' minas sharaf. Ya. Pertama, alla yakuna mudhafan. Dia tidak boleh diidhafahkan. Sudah mengerti ya kawan, mudhaf-mudhaf ilaih kan? Hah? Sudah ngerti kan? Apa itu mudhaf-mudhaf ilaih? Yaitu kalau sesuatu disandarkan kepada yang lain. Ya, misalnya apa? Sayyaratul mudiri. Sayyarah disandarkan kepada mudir. Mobilnya. Ya, mudir. Nah, selama yang di atas itu, yang disebutkan tadi poin-poin mamnu' minas sharaf, tidak diidhafahkan, maka dia tetap keadaannya menjadi isim alladhi la yansharif. Tapi kapan diidhafahkan, disandarkan, ya, kepada sesuatu, maka dia sudah lagi tidak menjadi isim alladhi la yansharif. Sudah tidak lagi, ya. Nah, sehingga berubah keadaannya. Sehingga i'rabnya nanti sama seperti i'rab isim mufrad. Nah, contohnya, sholaitu fi masajidah. Coba, fi, apa ini fi ya kawan? Huruf jar. Biasanya kalau kemasukan fi, setelah fi itu apa keadaannya? Majrur. Tanda jarnya biasanya apa? Tanda asal jar apa? Kasrah. Kalau mamnu' minas sharaf majrur, tanda jarnya apa? Fathah. Hah? Berarti fi harful jar masajidah apa majrurun bi fi, dia majrur karena apa adanya fi. Wa alamatu jarrihi fathah, iya kan? Kenapa? Karena li annahu isim alladhi la yansharif. Kenapa dia isim alladhi la yansharif? Li'annahu sighatu muntahal jumu'. Naam. Ya, dia tetap jadi isim alladhi la yansharif. Tapi begitu disandarkan berubah. Ya. Contohnya sholaitu, aku salat fi masajidihim. Sudah disandarkan ke dhamir. Ya. Maka keliru kalau antum membaca fi masajidahum, keliru. Kenapa? Karena memang betul tak itu sih gobentah jumu', pada asalnya dia isim alladhi la yansharif yang mestinya di fathah, tapi karena sudah disandarkan ke dhamir, ya, disandarkan kepada kata setelahnya, maka dia tidak lagi menjadi isim alladhi la yansharif, ya. Jadi kedudukannya dia sebagai apa? Jamak taksir saja, jamak dari masjid. Wa huwa mudhaf, ya, dan him mudhafun ilaihi. Nah, ini keadaan pertama. Keadaan kedua, ayakuna mujarradan min al. Ya. Bahwa kata tersebut harus kosong dari alif lam. Tidak memakai alif lam. Tapi kapan isim alladhi la yansharif itu pakai alif lam, maka dia sudah tidak isim alladhi la yansharif lagi. Ya. Sehingga i'rabnya sama seperti i'rab pada isim mufrad. Ya. Contohnya tadi ya, sholaitu fi masaji apa? Fi masaji da atau di? Siapa tadi bilang di? Siapa tadi bilang di? Sholaitu fi masajida. Sholaitu fil masajidi. Nah, karena sudah pakai alif lam. Kapan dia pakai alif lam? Maka dia sudah keluar dari isim alladzi la yansarif. Misalnya ta'allamtu fi madarisa, ta'allamtu fil madarisi. An mughirata, mughirah, kenapa dia jamak, apa kenapa dia isim alladzi la yansarif, sahibun nagara, pakai kacamata. Mughirah, kenapa dia isim alladzi la yansarif? Mughirah nama orangnya. Naam Aceh. Kenapa dia isim alladzi la yansarif Mughirah? Tak nih, satu alasan. Alasan yang kedua. Alasan yang kedua enggak tahu. Siapa yang tahu alasan kedua? Bu Syafiq. Alam. Jadi kalau ada ya kata itu dia isim alladzi la yansarif, antum lihat pertama dia termasuk enggak di antara tiga yang hanya punya satu sebab? Apakah di sigh mutarjamah? Oh, bukan. Apakah dia alif ta'nits maksurah? Bukan. Atau dia alif ta'nits mamdudah? Bukan. Nah, berarti kalau sudah tidak termasuk dari tiga ini, maka mesti dia salah satu dari sifat atau alam. Kalau bukan sifat, alam. Baca. Mughirah, oh nama orang. Oh nama orang jelas alam. Nama kampung, oh nama kampung berarti alam. Pokoknya nama-nama apa saja itu alam. Paham ya? Nah, tinggal cari sebab yang kedua. Kenapa? Oh ada taknya. Oh berarti apa? Al-alam ma'ah ta'nif ya. Al-alam ma'ah ta'nif. An-mughirata. Tapi begitu dimasukkan alif lam, berubah. Bubar isim alladzi la yansarifnya. Ya, sehingga dia i'rabnya seperti i'rab isim mufrad. An huruf jar. Mughirata. Majrur. Bi'an alamatu jarrihi madha fathah li'annahu isim alladzi la yansarif al-mani' lahu minasharaf, yang menyebabkan dia mamnu' minasharaf apa? Al-alam ma'ah ta'nif anil mughirati an huruf jar al-mughirati majrurun bi an alamatu jarrihi kasrah li'annahu ismun mufrad. Baik, ini akhwan dihafal dua syarat untuk menjadi isim alladzi la yansarif. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.